sebel. Kenapa, Kak? Gak apa-apa. Hah. Ini dulu yuk. Kakak dapat surat dari cowok yang nyebelin. Nyebelin apa suka? Apa sih, Dek? Jadi mau dibales nggak, Kak? Oh, Mama. Hanya gurihnya aroma kelapa yang bikin ngumpul jadi ngobrol. Seru banget. Aroma kelapa, gurihnya kelapa asli, hangatkan suasana.